Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ini Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wal 'azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannah. Wa a'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afwa fa'afu anni. Al-Majlis Sabing wa Salasun fi Bayani Siddatil Maut. Majlis sing ping 37 iku nerangke rekasane atau abote mati. Surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana shadiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Wadkur lan utura sira Kanjeng Nabi fil kitab ing dalam kitab fil kitab Idrisa ing dalam kitab Nabi Idris. Wawa tai Nabi Idris iku sipto si sen putune Nabi Syes. Wajatu Abi Nuhin lan mbae Abi Nuh. Wasmu tai jenenge Abi Nuh iku Akhnohu Akhnoh. Astikaku Idrisa utai apa ini? Apa ini? Kecetaknya atau kemasurannya lafal Idris iku minat darsi saking masdar darsun. Fakuliba mongko dijului sapa Idris bi kelawan Idris di kasrati dersihi karena angkain dersi Nabi Idris. Wadkur fil kitabi Idris siro kanjeng Nabi ngandakno nenggon kitabi Nabi Idris, nenggon sejarah Nabi Idris. Nabi Idris iku yaiku wayai Nabi Syes lan bae Abu Nuh bapakne Nabi Nuh. Lah baik bapake Nabi Nuh jenenge Akhnoh. Lah oleh diarani Idris iku saka tembung darosa banjur akhire sebab okae le sinau le deres iku njur diarani Idris. Indruwiya karena diriwayatake sapa anasune Allah taala iku anjala nurunake sapa Allah ing Idris salah sina ing telung puluh apane sohifatan bukunin. Nah, diriwayatke nek Gusti Allah iku nurunke 30 lembar kitab, 30 lembaran wahyun. Wana lazul Idris iku awaluman kawitane wong khata kang le sapa man bil kalam iklan kalam. Wanadara lan angen-angen sapa Idris fi ilmin nujumi ing dalam ngelmu perbintangan wal hisab lan ngelmu hisab perhitungan. Lan Nabi Idris iku wong sing pertama nggunakake tulisan lan wong sing pertama angen-angen nggon ngelmu perbintangan lan ngelmu hisab perhitungan peredaran bulan bintang. Inna sedene Idris iku kan ana sapa Idris ana iku sadikon wong kang banget temene nabi antur dadi nabi. Warafa'nahu lan luhurake ingsun Allahu ing Nabi Idris makanan ing panggonan ngalian kang dhuwur. yakni ngresake sapa Allah syarafan nubuwate ing mulyane dadi nabi wa zulfalan barang indallahi dalam ngresane Allah. Innahu kana shadiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyah. Saat temene Nabi Idris iku wong sing banget temene lan dadi nabi, tur dadi nabi. Lan ingsun Allah ngluhurke panggonane atau derajat pangkate Nabi Idris kanthi panggonan sing dhuwur, yaiku kanthi mulyane dadi nabi lan cerak ning ngersane Allah. Akhila lindarake iku aljannatu swarga, ana sing ngendikake makanan ngalia panggonan sing dhuwur yaiku swarga. Wakila lindarake as-sama'u yaiku langit as-sadisatu kang nenem. Awir robing atau tau langit kang kaping papan. Ana sing ngendikake meneh yaiku Nabi Idris iku dinggonke ning langit sing nomor 6 utawa nomor 4. Kanthi Mudawi. Bedawi Mudawi. Eh? Bedawi ana tulisane Mudawi. Dadi ning tafsir Bedawi. Wakat rawa lan teman-teman cerita sapa Abdur Razzaq ing Abdur Razzaq ngan Abi Hurairah ta sangga Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ana sedene Abi Hurairah iku kala ngendika sapa Abi Hurairah. Kala ngendika sapa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Sallu padha maca salat sira ape ngala anbiya illahi ing atase pira-pira nabi ne Allah taala. Wa rasulih lan pira-pira utusane Allah. Fa inna wasana Allah iku bangasane utus sapa Allahum ing para nabi lan anbiya kama bangasane kaya oleh ngutus sapa Allah ni insan. Teman-teman was diriwayatke Abdur Razzaq. Teman-teman Abdur Razzaq was ngriwayatake saka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bila Abu Hurairah was ngendika nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh sallu ala anbiya illahi ta'ala wa rusulihi fa innahu bangasahum kama bangasane. Sira kabeh padha maca selawat kanggo para nabine Allah lan rasul-rasule Allah. Bab piyambake kabeh iku diutus kaya dene ingsun Kanjeng Nabi diutus Gusti Allah. Lha apa jenenge? Biasane nek nggon umum kan nek Kanjeng Nabi disebut terus sallallahu alaihi wasallam, nek nabi liyane disebut kan alaihi salam. Tapi bisa aja misalnya Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam ya bisa aja. Kaya nek nggon apa? Kitab apa? Apa? Kitab salat ya. Dalailul khairat kan oke okay, to. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jur apa jur malaikat barang kan itu diwajake selawat to. Para nabi, para rasul kabeh di apa kuwi? Diwajake selawat. Bab ngendikane kanjeng Nabi, para nabi lan rasul ki ya diutus Gusti Allah kaya dene Kanjeng Nabi ya diutus Gusti Allah. Warwiyalan diriwayatake ana setune kelakuan iku auha paring wahyu sapa Allah taala Allah taala ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam atur itu ana ta ngarepake sira an aku nak ingin ta ana sapa ingsun iku akroba luweh parek ila kamaring sira min kalami kantine bangsa ing gunung ira ila lisani kamaring lisan ira wa min ruhi kalan sing roh ira ila badani kamaring badan ira Meminuri basari kalan sanging padange peningalira ila ngainaika maring mata loro ira. Amin sami kalan sanging pengrumira ila undunika tumeka kuping ira. Fa aksir moga ngakeh nasira as-salata ing maca selawat ala Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. Diriwayatake Gusti Allah iku paring wahyu marang Nabi Musa. Sira kepengin po nang ngersane ingsun luweh cerak tinimbang sira marang lesanira tinimbang sira kepengin po ingsun Gusti Allah luweh cerak marang ira tinimbang gunemanira karo lesanira tinimbang rohira karo awakira tinimbang padange peningalira marang mripat loro ira tinimbang apa sing tok rungu marang kuping ira. Nanti kan barang sing cerak ben. Ucapan karo lisan ya cerak banget. Dadi siji to. Nyawa karo awak ya cerak banget. Sing di apa jane? Olie isawar roh karo mripat ya. Dua hal yang sulit dipisahkan. Sing dirungokke karo kuping ya. Nah, sulit dipisahkan. Nek kepengin sira kuwi cerak marang ngersane ingsun Allah tinimbang kuwi kabeh yaiku okeh ngokeh ngokehna maca selawat nang ngersane Kanjeng Nabi. Tegese maca selawat nang ngersane Kanjeng Nabi iki marake cerak nang ngersane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mas'alah tu mengkotai masalah asyariyah tukang boso syarak iku mukhtalifatun beda-beda benang ulama yang dalam antaranya para ulama. Secara syariat ono beda-beda pendapat di antara para ulama. Kalau ngantika sopo sahibu sifai wongkang kagungan kitab sifa ahlul ilmi utawi ahli ilmu iku muttafiquna padha mufakat sapa ahli ilmi ngala jawazi sholati ngatasé wenangé maca salat ngala ghairi nabi ngatasé liyane nabi. Salah sijine penganggit ya, salah sijine ulama yaiku penganggit kitab Asy-Syifa ngendikake para ulama iku do mufakat do sepakat nggon babakan kena macake selawat neng ngersane sak liyane nabi. Nek macake selawat malaikat utawa macake selawat wong biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Abbas tancange Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ana sedaya Ibnu Abbas kulang teka sabar Ibnu Abbas. Lata juzu ora wenang apa sholatu maca sholat ngala ghairi nabi ngatasi liyane nabi. Ngendikane diriwayatake saka Ibnu Abbas ngendikake ora kena maca sholawat neng ngersane sak liyane nabi. Bakal ngendikane saka Ibnu Abbas layam bagi ora prayoga apa sholatu maca sholawat ngala ngatasi liyane nabi ila ala nabiyina kecuali ngatasi para nabi. Ndikane Ibnu Abbas ora sak mestine maca selawat neng sapa wae kecuali neng ngersane para nabi. Wal ikhtilafatu utawi perbedaan peneng pasulayan iku kasiratun akeh. Nah, perbedaan-perbedaan pendapat iki akeh banget nek dirinci. Wala baksalan ora dadi apa ora bahaya bisa salat lan maca selawat ala anbiya ing atase para nabi kulim ya sakabehane anbiya. Malah kirim laliane ambia. Ini kan tinggal dikane pengaget kitab ini orang popo maca selawat nengersane poro nabi kabeh lan nengersane sak liane nabi. Wah tak jalan gawe hujjah sopo sahib pi hadis ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma lawan hadis ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wabi malan kelan hujjah jangan teka apa ma pi hadis ta'limin nabi alaih salatu wassalam yang dalam hadise ulangane Kanjeng Nabi alaih salatu wassalam as-salata yang salat ngalih ngatasi Nabi wafihi lan yang dalam hadis ngalih azwaji ngatasi bira-bira garwani Nabi ngalih alih lan ngatasi keluargani Nabi. Nah, sing dadi alasan yaitu hadis sekong Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma lan hadis sing diwulangke Kanjeng Nabi yaiku Kanjeng Nabi mulang maca selawat nang ngersane Kanjeng Nabi lan nang kono ya uga nang ngersane para garwane Kanjeng Nabi lan keluargane Kanjeng Nabi. De nek ngendikane Abdullah bin Abbas nah kuwi salat yo nang ngersane Kanjeng Nabi nek boleh jenenge Abdullah bin Umar ya nang ngersane Kanjeng Nabi para nabi liyane kan ya liyane kena. Nah, sing bener sing ndi ya kabeh bener. pada zaman Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas ki, ya mungkin nek sak liyane kan jeneng Nabi ki diwacae selawat malah mungkin ki GR apa piye ya ana to. Ana ana ngalem utawa mendoakan seseorang di depan orang itu ada katanya berbahaya. Nah, mungkin Abdullah bin Abbas sih radhiyallahu anhu mari anu kuatir engko nek sak liyane Kanjeng Nabi, sak liyane para nabi para rasul ki nek ya diwacake selawat engko ndak malah dadi perkara dadi masalah. Tapi Ibnu Umar ngendikake wong Rasulullah ya nyontoni kok nyatane Rasulullah ndawuhi maca selawat ngersane Rasulullah lan para garwane lan keluargane. Wawalan dika sopan Nabi alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam yaiku Allahumma sholli ala ali abi aufa. Allahumma doa Allah sholli mugi paring salat panjenengan ala ali abi aufa ing atase keluargane abi aufa. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida atau tetane teka tarawa ing Rasulullah sapa kaumun kaum bisa dakotim kelawan sedekah kaum kala ngucap sapa Rasulullah Allahumma sholli ala ali fulanin. Nah, Rasulullah ku nalikane ana kaum sing masrahke zakate iku Rasulullah dawuh Allahumma sholli ala ali fulan. Terus Allah mugi panjenengan paring selawat dhateng keluargane wong niki. Wa fi hadis salati lan ing dalam hadis maca salat utawi lafal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Terus Allah mugi paring salat dhateng ngarsanipun Kanjeng Nabi lan para garwanipun lan para tedhak turunipun. Min sifai qadhi. Te. Yo ngono kuwi perkara selawat iki nek sing cetha ditampa iki ning salat ning ngarsane Kanjeng Nabi ya ta. Lah nek ngonjur sak liyane ning Nabi lan ning Kanjeng Nabi nek ning Nabi liya ta rasul liya utawa wong liya kuwi sak kersane Gusti Allah ditampa apa ora. Ngono kuwi lho. Nek sing cetha sing dijamin mesti ditampa Gusti Allah iki nek selawat ning ngarsane Kanjeng Nabi. Ini senajan mbuh ditampa mbuh ora ya Nabi prayoga nek macake selawat di samping nang ngersane Kanjeng Nabi para lan para nabi para rasul ya pihak-pihak tertentu yang memang ya misalnya keluarga Kanjeng Nabi, garwane Kanjeng Nabi lan tedhak turune Kanjeng Nabi. Perkara ditampa karo ora itu urusane Gusti Allah. Tapi itu kan untuk apa jenenge menjalin hubungan kita, menjadikan mereka sebagai wasilah ning ngersane Rasulullah, ning ngersane Gusti Allah kan urutane kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu kang dikarepake bil ali kelan ali kira dingendikake yaiku itibangu penganute Kanjeng Nabi. Ana sing ngendikake sing dimaksud dosa mugi panjenengan paring salat dhateng ngarsane Kanjeng Nabi lan keluargane. Iki ana sing ngendikake kuwi pokoke kabeh pengikute Kanjeng Nabi. Wakilane dingendikake ummatah, ummatuhu yaiku umat Kanjeng Nabi. Ana sing ngendikake ya kabeh umate. Wakilane ngendikake alu baiti ya keluargane daleme Kanjeng Nabi. Ana sing ngendikake ya keluargane daleme Kanjeng Nabi. Wakila alur rajuli waladuhu. Nah sing dikake ya aku alur rajuli ya iku keluargane tedak alur rajul waladuhu ya iku waladuhu putrane rajul. Jadi yang dimaksud keluargane Kanjeng Nabi kok tedak turune Kanjeng Nabi saka garis laki-laki. Wakila kaumuhu ana sing dikake ya keluarga kerabat keluarga besar Kanjeng Nabi. Wakilan dingendake ahlu ya ahline rajul alladina ya wong akeh hurimat kang diharamake ngalih ngatasé wong akeh apa sedekah tu zakat. Ono sing ngendikake yaiku keluargane Kanjeng Nabi ya iku piantun-piantun sing diharamke nampa zakat. Kan ana di samping keluargane Kanjeng Nabi kan ana keluargane pamane Kanjeng Nabi Ja'far terus. Sawana iki ya. Itu kan orang-orang yang oleh Rasulullah secara khusus dilarang menerima zakat atau sedekah. Hanya boleh menerima hadiah. Wa fi riwayate nane dalam siji wa fi riwayate ana sing dalam riwayate ana suwita disune pirsa sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maniku sapa alu Muhammadin ta keluargane Kanjeng Nabi kok nang ndi jawab sapa Kanjeng Nabi kullu taqiyin yaiku saben-saben wong sing takwa. Ana sing riwayatake saka sahabat Anas nalika sahabat Anas mundut pesan nang kersane Kanjeng Nabi keluargane panjenengan niku sinten? Ngendikane Kanjeng Nabi ya saben-saben wong sing takwa, setiap orang yang takwa itu keluargane Nabi. Wasi ulang teko alamat Habil Hasan ing atase mazhab Hasan Al-Basri, annal muradazune kang dikarepake bi Ali Muhammadin kan keluargane Kanjeng Nabi iku nafsu selirane Kanjeng Nabi, fa innal muradazune Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku ana sawang Kanjeng Nabi iku ya kulung ndika sapa Nabi maca fi salate ing dalam salate Kanjeng Nabi Allahumma jazal salataka wa barakatika ala ali Muhammadin. Nyuruti ngersake sapa Nabi nafsu ing selirane Kanjeng Nabi asyarifata kang mulya. Nek madhabe Hasan Al-Basri ngendikake keluargane Kanjeng Nabi iki maksude ya Kanjeng Nabi piyambak kuwi sing mulya. Ibab anu sing penting dilakoni kabeh lah. Pokoke jenenge ya kaya tahlilan barange nahlilke tanggane. Kuwi tekan apa ora ketekan, ngendikane Imam Syafi'i kan tak tekan, ngendikane Imam Hanafi kan tekan. Upama ora tekan iki ya ora apa-apa, ngono lho. Njur ganjaran kan bali neng sing maca tahlil ngono. Dadi ya tetep wae tahlilan, ngono ta. Nek ora tekan kok ora ya dadi ganjarane sing maca tahlil. Nek njur wah iki meragukan mbuh tekan mbuh ora rasa ditahlilke ngono. Anu ki njur kok ora tahlilan, dadi mayite ya ora entuk kiriman. Mbuh ketolak mbuh ora ketolak ini ra kiriman itu mbuh diterima atau tidak terima yang cetol tidak dikirim. Karena tidak ada yang ngirim berarti sing kudune ngirim wae dadi ra tahlilan, dadi ra entuk ganjaran. Begitu juga maca selawat ya. Semuanya diwacake selawat, tapi tentu saja yang nomor siji ya Kanjeng Nabi. Nanti kita suwe ra dibuka iki takrib temu takribune. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Zakat fitrah ya? Pasti. Batang puluh abad faslon watajibu zakatul fitri bisalah sati asya al-islam membukuru bisyamsi min akhiri yaumin min syahri ramadhan wa wujudil fadli ngan kutihi wa kutingi alihi bidalikal yaum. Wajib zakat fitrah iku kanthi telung perkara. Dadi nek wis ana telung perkara berarti wajib zakat fitrah. Siji Islam, nek ora Islam ya ora sah. Upama zakat fitrah sah kena ora ya ora ana ganjaranane. Sing nomor loro angslupe srengenge saka akhire dina sasi Ramadan hari terakhir. Itu nek wis padane sesuk iki bodo lah iki mau maghrib iki wis wis wajib. Lan anane turan kanggo pangane wong sing arep zakat mau lan kanggo pangane keluargane. Dene sing dienggo mak neng dina kuwi ngono ya. Dene zakat ora lha iki sing ana ora sing dienggo pangan saiki ana. Ya berarti terus ana sing dienggo zakat ora ana ya wajib nek. Ana ora sing dienggo zakat ya ana ning iki rong mangan. Lah iki ora wajib. Lah nek zakat fitrah sebelum hari terakhir boleh tidak? Ya boleh saja. Ana ning kon satu keterangan lain itu sapa sing wajib di zakat fitrah? Wa zaki ya iki sik. wa izaki ngan nafsihi wa ngaman talzamu nafakotuhu minal muslimin songan min kutibaratihi. Sing wajib zakat ya iku awake dhewe lan wong sing dadi tanggungane nggon babakan keperluan dhewe sing dadi tanggung jawabe ngene. Dhewe margi ya, margi itu wajib untuk zakat dirinya sendiri. Njur margi ndek anak bojo ya, zakate anak bojo ki dadi kewajibane margi sing bayar. Sing margi ronde anak bojo ya wis berarti mong dia sendiri. Wiran di penghasilan apa-apa ya wis mahar wajib zakat ana. Lan ora ana sing dipangan ya wis. Oleh zakat sak sok. Sak sok saka bahan pokoke panggonan kono. Pokok terus khamsatu artolin wasulusun bil ngirak. Bil ngirak iki. Sak sok iki yaiku 5 kati. Atau telung kati nek katine model irak. Nah saiki cara gambane ya wis dirumuskan kan pian ya. 2 kilo muncul petang on. Nah itu untuk satu orang zakat fitrah. Minimal nah, minimal itu semono kuwi nek muncul ya oleh wong siji harus zakat 1000 ton ya oleh wae. Nah ning minimal itu sak sok 2 kilo petang on. Untuk satu orang. Nah yang dizakatke iki ya sing jadi bahan pokoke tempat itu ana nang kene beras yang beras. Nah nang kene guaplek atau gandum ya guaplek apa gandum ya tergantung di tempat-tempat misalnya nang Irian iki kan sagu. Nah ya zakate sagu. Nah ta. Nang ngono gitu lho apa gaplek apa wis ora ana gaplek jek ana iki ya. Nah, beras ya beras. Ya syukur-syukur ono sing secara ketat ngene nganti kake. Apa sing biasa dikonsumsi dhewe, ngono lho. Nek beras arep biasane sing diliwet iki beras raja lele, ya sing go zakat ya raja lele. Sing apik ngono. Lah sing kewajiban zakat iku yaiku wong Islam sing apa kuwi jenenge le lair kuwi sadurunge angslupe srengenge apa kuwi jenenge hari terakhir bulan Ramadan berarti padane sesuk bodho le lair terus margi bayen kuwi aneh wong lanang kok bayen ta kuwi bayine kuwi nek le lair kuwi wis bengi ngene iki ora ndeng anu batas terakhir sing kudu dijakati iki sebelum salat Id. Jadi padahal esok margi bayen padahal pas bodo tur urung salat Id. Nah kuwi bayi kuwi ya kudu dijakati. Ning nek le bayen kuwi wis bar salat riyaya. Nah kuwi ora wajib dijakati. Bismillahirrahmanirrahim pada saat itu ngono lho tahun berikutnya tetap zakat. Oh berarti sak jekir zakat fitrah ya arep oke. Maksud e iki pada tahun itu. Faslun wa tudfa'u zakah ilal asnafis samaniyah alladzina dzakarahumullah fi kitabihil aziz fi qouli ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal ngamilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah min sabil. Sing zakat fitrah iku diwenehke marang wolung golongan kaya sing dingendikake Allah ning kitab sing mulya yaiku dawuh Allah innama shadaqat sak piturute. Sak temene shadaqah maksude zakat, zakat fitrah iku kanggo wong-wong fakir. Wong fakir iki wong ra nyambut gawe tur ra iso nyukupi kebutuhane. Wal masakin lan wong-wong miskin wong nyambut gawe ning ra cukup hasilnya nggo nyukupi kebutuhane. Kebutuhane ora kepinginane lho. Nek kepinginane kabeh wong e ra tau kecukupan to, kebutuhan. Kebutuhan dasar itu apa? Ayo. Nek jaman saiki sandang papan pangan to. nek sedina iki misale iso mangan sepisan. Ya kuwi janjane ya iso ora dianggap miskin kuwi, karena itu sudah cukup itu sebenarnya kan. Mencok mangan sok ora lagi miskin. Wal ngamilin wong sing wal ngamilin alaiha, wong sing ngurusi zakat itu bagian wal mu'allafati qulubuhum, lan wong sing dibujuk atine, maksudnya wong cara gampangane wong Islam anyaran, wong sing perlu dihibur oleh dadi wong Islam, pancen ya masuk akal, ya pasti masuk akal ya. Tapi wong pisanan masuk Islam biasane rekoso. Jadi wong Hindu apa Buddha apa Kristen apa Katolik apa Tao apa Zen apa Bahai ya gombo kabeh banget sih. Ngono. apa jenenge liyane kuwi ya mlebu Islam biasanya rekoso. Mungkin ro keluargane diboikot, mungkin dipecat sekolah nyambut gawe, mungkin sak piturute. Dadi ya memang seharusnya kalau diberi zakat. To wong sing nek dikakei zakat engko terus dadi apik agamane tapi ya kena. Wa fir riqab wong budak sing duweni perjanjian, budak sing berusaha untuk merdeka aja kesana. Wal gharimin wong sing duweni utang, wong sing duwe utang, utange iki ya utang sing maksude utang go mangan to. Nek mung utang go tuku mobil, lha kuwi ya ora wajib dizakati kan. Utang dienggo mangan. Wong sing ana carane iki utange ngemplek lho, bangkrut lha kuwi dizakati. Wa fisabilillah wong-wong sing perang fisabilillah, wong sing merjuangke agamane Allah. Wa ibn sabil lan wong sing agek lelungan tur entek sangune. Wa ilaman yujadu minhum. Lan marang wong nek iso kabeh wolu mau iso menyeluruh, nek ora ya salah sijine wong sing termasuk golongan wolu mau. Pilih salah satu. Walayak tasiru ngala akolli min salah satin min kulisin fin ilal ngamila wahum satun laya juzud dafmuha ilaihim tapi kalimatnya bilang walayak tasiru ngala akolli min salah satin min kulisin fin ilal ngamila lan dusa ke ini sidik-sidik yang telung golongan sekok saben-saben golongan sing walu mau sak liyane ngamil, sak liyane petugas zakat. Zakat itu sebaiknya diserahkan sendiri oleh yang berzakat, dan yang berzakat itu mendatangi orang yang akan diberi zakat. Ana lho. Dadi nek saiki kae misale pembagian zakat adum kertu terus nggon jigo ana kae salah. Makanya kemarin terjadi susuan mati barang itu. Su Andre ujak-ujak kanone salah. Kudune sing padane sapa? Wah, saiki pendak nang endi nang omah gedhong endi no pendak malam boto do ujak-ujak antri juga salah itu. Itu leal ketompoe piye nek ngono ki wong carane wis salah. Kudune wong sugih mau ki marani wong ra duwe ra duwe kuwi. Ngono to. Utawa akon pekatike atau dokon marani ngene to. Sing bener ngono kuwi zakat iki dinehke ora do ora kon sing napa zakat dokon moro iku ora awake dhewe sing ngeterke. Ana ora diterke wis do semendir njaluk dadine iki ya. Masalah iki sing sugih ya gaya, sing butuh ya gragas dadine kabeh saka ngono kuwi. Dadine kudune sing sugih iki ya anda pasar ngeterke. Sing butuh ya ora gragas nek ora diteri ya ora. Ora pangun kuwi. Wa khamsatun la ya juzu tabunga ilahim. Oh nek ana iki oh piye? Sik diwatesi wala yak tasiru ngala akali min sa'atin min kulisin fin ilal ngamil. Oh sadan lan wali mole juzu ora menang apa tabunga. Paham satun. Ini keterangan ini. Harus berat dibuka ini lali. Upamane ngene iki keterangane salah. Upamane ana 8 golongan. 8 golongan mau ana kabeh. Iku paling sithik iki dinahke 3 golongan. Sak liyane petugas zakat. Nanti berarti papat golongan utawa 5 golongan. Nek ra ono ayo salah sijine golongan, ngono to. La ya juzu tamna ilaihim alghaniyu bimalin au kasbin. Ora kena zakat mau dinehke wong sing sugih utawa wong sing nyambut gawe tur cukup. Lan budak sing dudu rikob ngono sing ora ana perjanjian dami. Wa banu Hasim lan turunane anu Bani Hasim. Keluargane Kanjeng Nabi wa Banul Muthalib lan Bani Abdul Muthalib ya keluargane Kanjeng Nabi. Wal kafiru lan wong kafir. Kena zakat fitrah dening wong kafir kira kena. Iki yang perlu ditekankan iki ora kena zakat fitrah dinehke wong kafir, gitu lho. Sebab sekarang itu waton nek atom zakat wong kafir barang kaya zakat e. Ora popo iki perdamaian iki nek aturan ning kene iki ra kena. Ngono lho. Jadi nek Bani Hasim, Bani Muthalib barang kan ya dhewe iki angel sing golek iki wis judheg wong ning Arab ana to. Mukhala iki ngene. Nyaos kene. Ning nek sing wong kafir itu mungkin saja apalagi di kota-kota itu. Jadi berarti nek ana wong njaluk zakat takoni agama sampean apa? Islam kae. Agama sampean apa? Ra Islam ya sori, zakat khusus zakat fitrah itu tidak boleh untuk orang kafir. Bahkan semua zakat itu kan tidak boleh untuk orang kafir. Yang boleh diberikan untuk orang kafir itu hanyalah sedekah atau hadiah, ngono lho. Yang itu mungkin tak pertetanggaan karo Kanjeng Nabi boleh wedhus ngono, mangsa ngono terus tanggane sing Yahudi diparingi. Tapi itu kan bukan zakat itu. Pol kan meng hadiah atau sedekah, ngono to. Ini nek zakat wajib itu harus diberikan untuk orang Islam. Waman talzamu muzaki nafaqatuhu layat fanguha ilaihim bismil fukara wal masakin. Orang kena zakat marang wong sing dadi tanggung jawabe. Nafaqai mau dadi tanggung jawabe dhewe. Senajan iki fakir utawa miskin. Dhewe padane iki margi keluarga miskin. Di anak di bojo. Ini padane lho itu tur dudu margi iki ono DJ margi nek wis. Terus margi ar zakat. Wis nek e bojone wae nek anake padahal ing liwet dadi siji ya kuwi ora kena. Nek misale margi ndek anak ndek bojo. Dur anake ya wis keluarga dhewe, terus margi zakat, terus dinehke anake sing wis keluarga dhewe sing ling liwet iki ora tanggung jawab margi kena. Nek ling liwet dadi siji kira kena. Nah, ini pembahasan teori-teori tentang zakat. Nah, cara gampang, cara kuno emang zakat ini pasrahkan Mbah Kiai serampung. Nah, nanti Mbah Kiai itu yang mendistribusikan. Kalaupun tidak mendistribusikan untuk diri Mbah Kiai itu sendiri, ya tidak apa-apa. Wong itu Ibnu Sabil kan itu. Orang yang berjuang di jalan Allah, nah, ya harus berjuang tenan. Tegese iki ya harus berdaya upaya semua harta bendanya itu untuk kepentingan agama Allah. Kadang-kadang nek saiki iki ya naudzubillah kadang-kadang ya nglumpukke terus tenggo dhewe nek bisa bili nafsihi ning dalane awake dhewe wa ali baiti jeneng lan anu anak bojone jeneng memang tidak mudah tapi iki nek untuk santri-santri mukim suatu ketika mungkin dadi kiai macam-macam itu ya boleh menggunakan harta zakat apa zakat fitrah atau zakat yang lain itu, tapi kamu gunakan untuk kepentingan pesantrenmu, kepentingan apa majelis taklimmu gitu loh. Meskipun kamu juga menggunakan, anak istrimu juga menggunakan, tapi semuanya itu masih dalam kerangka pondok pesantrenmu gitu loh. Tidak boleh untuk sekar PDW. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun arep enak iki yo. Tadi kiai ini sugih sek, enak. Tadi kau zakat-zakat ini betul-betul tidak menggunakan, karena menggunakan hartanya diri sendiri saja sudah lebih dari cukup. Bahkan hartanya itu sendiri semua malah disedekahkan, kan itu. Ning yo ora kudu sugih sik, kok ora dadi kiye iki? Lah ora sugih tak sugih sik. Eh kapan kowe ora sugih nek takdirmu kere piye? Ngene ta? Iki ming anu kok ming pengento-ento, ming nek iso ki ora kudu. Bismillahirrahmanirrahim. Aja diwalek meneh kok zakate sing dicaskan ini Mbah Kiai Margi kok ora didemne ndi ora di anu ming duntet dhewe anu. Lah dadi kiye kan kon sugih sik. Aku tak sugih sik. Ya ngene iki ora kono. Tapi nek santri ki ora kono niti-niti ono kae berarti kiai kae elek kae. Apa wis aja kate dundal. Ya ora kena ngono kuwi. Kowe ora ngerti to, mosok dadak pengumuman ro kowe to. Nanti kan ada seni mendistribusikan zakat sedekah untuk kepentingan agama Allah itu macam-macam carane masing-masing kiai, masing-masing orang itu punya teknik sendiri-sendiri. Letaknya itu sebenarnya pada niat, padahal niat itu di hati. Dan padahal hati itu tidak ada yang tahu selain Allah kan, ta mlek dhewe ora kenal. Sudan. Bismillahirrahmanirrahim, kitab siam. Kitab tentang puasa. Assalamualaikum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. تقبل الله منا منا ومنكم يا كريم الله يا الله.